Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya ikhwah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Fahayyakum Allah wa bayyakum Allah ayyul ikhwah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Ahkam Salah. Yang sampai pada pembahasan Maghrib ya? Isya ya? Ya, Isya. Baik. Ya, sampai pada pembahasan salat Isya. Ya, kita baca di sini wal isya'u bi kasril aini mamdudun. Mamdudun. Wal isya'u bi kasril aini mamdudun. Ya, tapi kenapa marfu? Kira-kira antum punya jawaban kenapa di sini i'rabnya rafa? Wal 'isha'u bi kasri al 'aini mamdudun. Iya benar. Jadi perspektif saya juga seharusnya mansub. Jadi pandangan saya juga semestinya mamdudan. Ya kenapa di sini mamdudun ya? Bisa dikompromikan enggak ini? Mamdudan. Ya, mamdudan kan? Ya gak dapat saya kompromi ya ikhwah kalau dibaca mamdudun. Jadi kita ralat aja lah ya. Atau mungkin antum punya jawaban, maksudnya masih bisa untuk dibaca mamdudun ya, maka kita baca mamdudun. Ya siapa tahu mungkin memang masih bisa dikompromikan untuk dibaca mamdudun ya. Namun saya gak nemu. Karena kalau mau dibilang khabar, jauh sekali ya. Kalau mau dibilang khabar dari al-isya juga jauh sekali. Wal-isya mamdudun ya, ngapain ya. Karena bukan itu maksud dari pembicaraan kita, karena maksud dari pembicaraan kita adalah mendefinisikan apa itu al-isya. Ya bukan menjelaskan al-isya itu adalah isim mamdud atau isim maksur atau isim mangkus atau isim sahih, bukan ke situ permasalahannya ya. Jadi seharusnya di sini dinasabkan mamdud dan ya wallahu alam, tapi coba nanti ditelaah ulang wal isya'u, namun kita pilih yang bacaan nasab dulu ya. Wal isya'u bi kasril aini mamdudan. Ya, wal isya'u bi kasril aini mamdudan. Ismun li awwalil dhalami wa summiyatis salatu bidzalika li fi'liha fihi. Dan Aisyah itu yakni yang membacanya dengan mengkasrahkan ainnya sebagai isim mamdud ya. Maksudnya al-Aisyah ini ya, bagi kita yang mengerti bahasa Arab tentunya tahu istilah isim mamdud ya. Jadi al-Aisyah ini dinamakan dengan isim mamdud dalam istilah bahasa Arab yang atau lebih spesifiknya isim ditinjau dari sisi bunyahnya, maka al-Aisyah ini dinamakan al-mamdud. Ya, kenapa harus dikatakan begini? Maksudnya al-Aisha yaitu yang dibaca dengan mengkasrahkan ainnya dan dia itu berupa isim mamdud. Kenapa harus disebut demikian? Karena memang di sana ada kalimat Aisha dan di sana ada kalimat Aisha, yakni tanpa mamdud atau dengan kata lain maksur gitu ya. Jadi di sana ada maksurnya. Oleh karena itu di sini diperjelas mamdudan bahwa ini Aisha ini ya, nama Aisha ini itu dengan bentuk isim mamdud, bukan dengan bentuk isim maksur. Jadi bukan Isa tapi Aisha, ada e-nya gitu lah ya, kalau dalam bahasa kita. Atau mungkin bukan bapak tapi bapak gitu ya. Mungkin kira-kira demikian ya. Bukan bapak tapi bapak gitu. Umpama gitulah. Yang benar itu bapak bukan bapak gitu ya. Ya kira-kira begitu. Tapi itu maksudnya. Jadi di sini Syarih ataupun Imam Ibnu Qasim ingin memperjelas bahwa nama salat yang kita selama nama salat yang selama ini kita ketahui itu namanya adalah Aisha, yaitu dengan mengkasrahkan ainnya, bukan Aisha. Ya, antum mungkin pernah juga dengar kalimat Aisha seperti tanawalul Aisha. Makan malam gitu ya. Tanawalul Aisha. Nah, itu jadi bukan yang Aisha tapi Aisha dengan mengkasrahkan ainnya dan juga bentuknya isim mamdud bukan isim maksur. Itu maksud dari penjelasan ini. Wallahu alam. Ya, saya kira demikian maksud dari penjelasannya. Di kasril aini mamdudan. Oleh karena itu, seharusnya di sini bacaan mamdudnya bukan dun tapi dan. Nah demikian. Apanya yang sebagai apa? Sebagai tamyiz. Ya, wal isya'u bi kasril aini mamdudan. Atau bisa juga kita katakan sebagai hal ya, dari kasar dengan mengkasrakan ainnya dalam keadaan di dalam keadaan sebagai mamdud gitu ya. Atau bisa juga sebagai tamyiz dari al isya'. Ismun li awwalid dhalami. Nah, ini baru masuk ke definisinya ataupun khabar dari al isya'. Nah, isya' itu adalah ya isya' itu adalah nama bagi awal kegelapan. Maksudnya nama bagi awal malam gitu ya. Jadi nama bagi awal malam. Jadi awal malam itu ya, itu dinamakan dengan isya. Nah, kalau di sini namanya apa? Senja ya. Bukan ya. Petang ya, petang. Petang ya namanya ya. Iya, petang. Ya, mungkin itulah namanya. Jadi petang atau dengan kata lain berarti isya ini artinya petang kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, dalam bahasa Indonesianya berarti isya adalah petang. Nah, demikian. Nah, petang itu apa? Petang itu adalah nama bagi awal malam. Nah, gitu loh kira-kira. Ya, jadi petang itu adalah nama bagi awal malam. Ya, isya'u ismun li awwalid dhalami wa summiya bi shalah bidzalika. Lalu kenapa salat itu, salat yang kita selama ini kita kenal itu dinamakan dengan nama tersebut, yaitu dengan nama petang. Jadi berarti kalau kita bahasa Indonesia kan salat petang namanya. Salat isya itu salat petang bahasa Indonesianya ya. Nah, kenapa dinamakan dengan nama tersebut? Li fi'liha fihi. Karena kita ngerjainnya di waktu tersebut. Ya, sebab kita mengerjakannya di waktu itu. Oleh karena itulah penamaan salat itu dinamakan dengan salatul isya. Nah, demikian. Yaitu ala, apa namanya penjelasan yang diutarakan oleh Imam Ibnu Qasim di sini terkait al-isya. Jadi sebenarnya al-isya ini adalah nama bagi awal malam. Lalu kenapa sholat tersebut dinamakan dengan nama tersebut? Dikarenakan kita melakukannya pada waktu itu. Itulah alasannya. Nah, jadi berarti al-ikhwah li-fi'liha ha di sini berarti kemana kembalinya, Mas Santo? Iya, li-fi'lis sholat. Karena mengerjakan sholatnya fihi padanya. Nah, berarti ha yang ada di fihi kembali kemana, Mas Joko? Apa yang dimaksudnya di situ? Fihi. Ha yang ada di fihi itu berarti kembalinya kemana? Ke? Wasumiyatis sholat bidzalik. Ya, dzalik itu maksudnya apa? Dan sholat tersebut pun dinamakan dengan nama tersebut, dengan nama itu. Itu itu maksudnya. Iya. Jadi fihi ha kembali ke dzalik. Dzalik musyaru ilainya adalah al-isya. Ya, jadi sebenarnya ha itu kembalinya ke dzalik. Ya, karena ayat itu kita cari yang terdekat. Ya, kita cari ke yang terdekat terlebih dahulu. Jadi li fi'liha fihi. Ya, ini li fi'li sholat fi dzalik. Dzalik al-musyaru ilainya adalah al-isya. Nah, demikian. Jadi karena kita mengerjakan sholat tersebut di waktu petang tadi, pada waktu tersebut, dan tersebut itu maksudnya adalah si petang tadi. Nah, demikian. Kemudian lebih lanjut kejelasannya, wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Sebelumnya kita mengingat terlebih dahulu ya, kita ingatkan terlebih dahulu, kita ingatkan ulang secara ringkas pembahasan yang sebelumnya bahwa salat zuhur itu awal waktunya adalah condongnya matahari, kan begitu? Ya, salat zuhur itu awal waktunya adalah condongnya matahari atau tergelincirnya matahari dari tengah langit, ya, tergelincirnya ataupun condongnya matahari dari tengah langit. Bergesernya matahari dari tengah langit, atau itu mungkin bahasa yang lebih tepat ya, bergesernya matahari dari tengah langit, itulah awal waktu sholat zuhur. Adapun akhir waktu sholat zuhur adalah serupanya bayangan dengan bendanya ya, serupanya bayangan dengan bendanya, itulah awal waktu sholat akhir waktu sholat zuhur. Kemudian awal waktu sholat asar adalah bertambahnya bayangan dari bendanya. Bertambahnya bayangan dari bendanya, itulah awal masuknya waktu sholat asar. Dan akhir waktu sholat asar adalah terbenamnya matahari. Ya. Kan gitu. Baik. Ya, jadi terbenamnya matahari itulah akhir waktu dari salat asar. Adapun awal waktu salat maghrib adalah ya kan awal waktu salat maghrib ya. Nah, awal waktu salat maghrib adalah terbenamnya matahari. Ya, jadi sementara tadi terbenamnya matahari merupakan akhir waktu bagi salat asar dan menjadi awal waktu bagi salat maghrib. Ya, terbenamnya matahari. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim, terbenam yang dimaksudkan di sini adalah terbenam seluruh piringannya. Ya, seluruh piringan bulatannya itu. Terbenam seluruhnya itulah awal waktu salat maghrib. Walaupun masih ada kuning-kuningnya katanya. Nah, demikian. Adapun akhir dari salat maghrib, ya akhir waktu dari salat maghrib atau kadar waktu salat maghrib, nah di sini dikatakan yaitu sepanjang seseorang itu bisa azan lalu berwudu lalu memakai baju lalu mengerjakan salat maghrib tersebut kemudian masih sempat lagi salat selama 5 rakaat, itulah kadar waktu maghrib. Kadar waktu maghrib, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Adapun pendapat Imam Syafi'i yang lama adalah bahwa akhir waktu salat maghrib itu terbenamnya gema merah. Ya, terbenamnya gema merah. Ya, senja. Terbenamnya senja merah itu ya, gema merah. Nah, demikian. Terbenamnya gema merah itu adalah akhir waktu salat maghrib menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru adalah dia bisa azan, dia bisa wudu, ya setelah azan lalu dia wudu, lalu dia menggunakan baju, memakai baju, lalu dia mengerjakan salat maghrib, lalu dia masih sempat lagi melakukan salat selama 5 rakaat. Nah, itulah kadar waktu salat maghrib. Adapun pendapat yang lama, ya, ucapan beliau yang lama, yaitu adalah hilangnya gema merah. Apa tadi gema bahasa Indonesia-nya? Lupa saya. Iya. Senja merah, ya. Gema itu memang udah bahasa Indonesia. Ya, pokoknya yang merah-merah itu tenggelam gitu ya, hilang. Ya, gema merah. Nah, demikian. Nah, pendapat yang ucapan Imam Syafi'i yang lama ini justru dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini kadar waktu salat maghrib itu adalah hilangnya gema merah. Ya, hilangnya gema merah itulah kadar waktu salat maghrib. Nah, kemudian hilangnya gema merah ini menjadi awal waktu salat isya. Karena di sini dikatakan wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Dan awal waktu salat isya adalah apabila syafaqul ahmar hilang. Apa tadi gema merah? Ya, ataupun senja merah ya, gitu ya. Nah, wa ammal baladul ladzi, kemudian lebih lanjut Imam Ibnu Qasim menjelaskan wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi asy-syafaq fa waqtul isya fi haqqi ahlihi ay yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqun syafaqu aqrabil bilad ilaihim. Dan adapun daerah ataupun negara ya yang di dalam negara tersebut ataupun di daerah tersebut tidak hilang syafaqnya, terus ada gema itu terus ada ya, sampai terbitnya fajar barulah syafaqnya hilang ya, ataupun senja tadi hilang, jadi merah-merahnya itu terus ada kan gitu ya, gema merahnya terus ada. Nah, jadi apabila sebuah daerah ataupun sebuah negara itu di dalamnya tidak hilang syafaqnya ataupun gemanya, maka waktu isyaknya ya, maka awal waktu isyaknya itu ya, untuk menentukan waktu isyaknya bagi penduduknya yang tepat adalah ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim, yakni setelah terbenamnya matahari ya, setelah terbenamnya matahari hilang pula waktu ataupun zaman hilangnya syafaq hilangnya gema yang berada di negara tetangga yang terdekat dengan mereka. Itulah awal waktu sholat isya bagi penduduk negara yang tidak bisa hilang gema merah tersebut. Nah, caranya apa? Mereka menunggu sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenam matahari kan gemanya nggak hilang. Nah, kemudian mereka tunggu gema di daerah lain itu hilang. Gema di apa negara tetangga ataupun daerah tetangga itu hilang. Nah, itulah awal waktu sholat bagi penduduk tersebut. Negara yang terdekat ya. Jadi karena di sini dikatakan aqrabil biladi, daerah yang terdekat dengan mereka. Nah, jadi mereka tunggu waktu hilangnya ya, mereka tunggu waktu hilangnya gema bagi negara tetangga ataupun daerah tetangga yang terdekat dengan mereka. Ya, aqrabil biladi ilaihim. Nah, itu waktu isya bagi negara yang tidak bisa hilang gemanya. Kemudian walaha waqtani, ya kata Imam Ibnu Qasim. Dan salat isya ini ada dua waktu. Ya, salat isya ada dua waktu. Di mana sebelumnya salat maghrib, ya beliau katakan ada satu waktu. Sementara salat asar beliau katakan ada lima waktu. Sementara salat zuhur tanpa ada keterangan. Ya, jadi salat zuhur tanpa ada keterangan pembahagian waktu, salat asar itu beliau terangkan ada pembahagian waktu bagi sholat asar yang terbagi kepada lima waktu. Adapun sholat maghrib dia katakan hanya ada satu waktu, dan sholat isya dia terangkan di sini padanya terdapat dua waktu, yakni waktu isya itu dibagi kepada dua waktu. Waktu yang pertama itu diistilahkan dengan waktu ikhtiari. Ya, waktu yang pertama ya, jadi waktu sholat isya ini dibagi kepada dua waktu, walaha waqtani kata beliau, ada dua waktu. Dan waktu yang pertama itu dinamakan dengan waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar, itu namanya waktu ikhtiar. Wa ashara lahal musannifu biqawlihi wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiari ila thuluthil layli. Dan bahagian waktu yang pertama ini, atau nama bagi waktu yang pertama ini, atau istilah waktu yang pertama ini, itu tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Suja. Ya, tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Suja yang isinya wa akhiruhu. Ya, wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyari ila thulutsil laili, yang bahasa Indonesianya dan akhirnya, maksudnya dan akhir waktu salat isya adalah sepanjang ataupun memanjang memanjang fil ikhtiyar. Maksudnya memanjang yang dinisbahkan dengan ikhtiar ila thulutsil laili. Ya. Sampai sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Sampai sepertiga malam awal. Ya, sepertiga awal malam gitu ya. Gimana bahasanya? Ya, pokoknya sepertiga malam lah. Sepertiga malam awal atau sepertiga awal malam? Atau awal sepertiga malam. Ya. Awal sepertiga malam ya. Ila thulutsil laili. Nah, sampai di sepertiga malam. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah awal sepertiga malam. Ya, jadi sampai situlah waktu sholat isya. Tapi ini akhir waktu yang ini adalah akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar. Ya, karena tadi disilakan waktu ikhtiar. Sebab tadi dikatakan bahwa waktu sholat isya ini ada dua. Ya, terbagi kepada dua. Yang pertama dinamakan dengan waktu ikhtiar. Dan waktu ikhtiar ini, ya, waktu ikhtiar ini itu tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Suja sendiri. Ya, tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Suja sendiri yang pada ungkapan beliau wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil laili. Ya, dan akhir waktunya itu memanjang yang dinisbahkan kepada ikhtiar sampai ke sepertiga malam. Wa tsani, sementara yang kedua dinamakan dengan waktu jawazin, waktu jawaz. Kalau tadi namanya waktu ikhtiar, nah ini namanya waktu jawaz. Ini masih bercerita tentang waktu sholat isya ya. Wa asyara lahu biqaulihi, dan Imam Abu Suja mengisyaratkannya dengan pernyataan. Jadi pembahagian waktu kepada jawaz, waktu sholat isya kepada waktu jawaz ini juga tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Suja. Yang isi pernyataan beliau wa fil jawazi ila thulu'il fajri. Jadi akhir waktu bagi sholat isya ini terbagi kepada dua. Fil ikhtiar itu ila thulutsil laili. Ya, fil ikhtiar, waktu ikhtiar adalah ila thulutsil laili. Adapun fil jawaz ya, adalah ila thulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Asani. Ya, ila thulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua bahkan ya. Nah, demikian. Iya. Nah, demikian. Ai as-shadiq ya. Ya, maksud dari kata asani di sini adalah as-shadiq. Nah, demikian. Inilah dia waktu dua waktu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qasim. Jadi waktu sholat isya itu terbagi kepada dua ya, yang tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Syuja sendiri. Yang pertama adalah waktu ikhtiar. Nah, ini waktu ikhtiar ini tersirat dalam pernyataan Imam Abu Syuja, wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiar ila thulutsil laili, yang terdapat di dalam ungkapan tersebut. Nah, di sini fil ikhtiar ila thulutsil laili. Jadi akhir waktu salat isya fil ikhtiar adalah ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam. Adapun waktu akhir waktu salat isya fil jawaz, ya, akhir waktu salat isya fil jawaz adalah ila thulu'il fajri tsani. Nah, jadi antum mau waktu ikhtiar atau waktu jawaz? Kan gitu ya. Mau waktu ikhtiar atau waktu jawazin? Yang jelas kalau waktu ikhtiar, akhir waktunya adalah ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam. Itulah akhir waktu salat isya fil ikhtiar. Adapun fil jawaz, ila thulu'il fajri tsani. Itu fil jawaz. Ya, itu fil jawaz ya. Namun fil ikhtiar ila thulutsil laili. Itulah akhir waktu salat isya. Fil ikhtiar ila thulutsil laili. Adapun fil jawaz ila thulu'il fajri tsani. Ai as-shadiq. Ya, ai jadi maksud dengan as-tsani adalah as-shadiq. Jadi fajar shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Wa huwa al-muntashiru dau'uhu mu'taridan bil ufuqi. Ya. Dan fajar shadiq ini adalah ya, fajar shadiq ini adalah al-muntashiru dau'uhu, yang cahayanya tersebar, ataupun gimana muntashir? Ya, tersebar gitulah ya, tersebar. Yang cahayanya tersebar, ya, tersebar mu'taridan bil ufuq. Apa mu'taridan? Telepon. Hah? Berlawanan ya, berlawanan dengan ufuk gitu ya. Sebentar. Melintang. Oh iya, melintang ya. Iya, yang melintang ke ufuk. Iya, benar-benar ya. Yang melintang di ufuk. Iya benar, mu'tariban. Ya, yang melintang di ufuk. Itu maksudnya ya, mu'tarib. Iya, jadi tersebar, yang cahayanya tersebar ya, sambil melintang di ufuk. Ammal fajrul kadhib ya, atau fajrul awal ya. Adapun fajar kadhib ataupun fajar yang pertama, fayatlu'u qabla dhalika la mu'taridan, maka terbitnya sebelum itu ya, sebelum al muntashiru da'uhu. Jadi timur begitu fajar itu yang begini. Kalau yang kadhib, sementara yang itu melintang. Iya. Kita ya, atau dengan kata lain la mu'taridan, tidak melintang. Nah, itu berarti fajar kadzib. Jadi fayatru, jadi terbitnya fajar kadzib itu adalah qabla dzalika, sebelum intisharu dau'i, apa intisharu dau'i, sebelum tersebarnya cahaya. Atau dengan kata lain la mu'taridan, tidak melintang. Bal mustatilan dhahiban fis sama, akan tetapi memanjang. Atau lawan dari mu'taridan, lawan dari melintang apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal ya. Vertikal. Ah, vertikal ya. Atau bahkan atau akan tetapi dia vertikal ke langit, ya. Memanjang ke langit. Kan gitu. Jadi bukan memanjang ke ufuk gitu ya, bukan horizontal di ufuk, tapi memanjang di langit. Ya, jadi dia memanjang di langit, bukan memanjang di ufuk. Ya, demikian. Ya, bukan memanjang di ufuk tapi memanjangnya di langit. Ya, atau dengan kata lain ya, lawan dari mu'taridan. Bal mustatilan dhahiban fis sama'i. Ya, akan tetapi memanjang yang mengarah ke langit. ya, memanjang yang mengarah ke langit. Thumma yazulu wa taqub, thumma yazulu wa taqubuhu dhulma. Kemudian lepas. Thumma yazulu. Thumma yazulu wa taqubuhu dhulma. Dan ditutupi oleh kegelapan, wa ta'aqubuhu zulmah, dan ditutupi oleh kebelakangan. Persis kayak ekor serigala untuk apa nih hilang? Itu cahaya. Cahayanya, summa yazulu, summa yazulu, kemudian fajar tadi hilang, summa yazulu, wa ta'aqubuhu zulmah, kemudian ditutupi oleh kegelapan. Maksudnya ditutupi gelap lagi gitu loh. Ya summa yazulu, kemudian dia hilang, wa ta'aqubuhu zulmah. Iya, makanya dibilang kadzib ya. Iya, masyaallah. Iya benar-benar. Jadi itulah kenapa dibilang fajar kadzib ya. Jadi fayatlu'uhu, jadi terbitnya fajar kadzib itu adalah sebelum terbitnya fajar shadiq. La mu'tariban, artinya dia tidak melintang. Bal mustafilan dhahiban fil fisama, akan tetapi dia memanjang ke arah langit. Ataupun vertikal tadi ya, vertikal ke arah langit. Tsumma yazulu, kemudian dia menghilang, wa taqubuhu dhulma. Kemudian dia menghilang dan diliputi oleh kegelapan. Ya, wa taqubuhu dhulma, dan diliputi oleh kegelapan. Wala yata'allaqu bihi hukm. Nah, ini fajar shadiq ini enggak ada kaitan sama hukum ya. Fajar shadiq ini tidak ada kaitan dengan hukum. Wala yata'allaqu bihi hukmun. Wa dzakara Syekhu Abu Hamid anna lil 'isha'i waqta karahatin wa huwa ma bainal fajraini. Dan Syekh Abu Hamid ya, ini Imam Ibnu Qasim menukilkan pernyataan Syekh Abu Hamid bahwasannya Isya itu juga sebenarnya punya waktu makruh. Jadi artinya waktunya juga cuma dua. Sementara kan tadi dikatakan oleh Ibnu Qasim Isya itu cuma punya dua waktu. Dan kedua waktu ini tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Syuja. Yang pertama adalah dalam pernyataan beliau, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil laili wa akhiruhu fil jawaz ila tulu'il fajri, kan gitu. Jadi akhir salat Isya itu pertama ya, waktu pertama adalah ila tsulutsil laili. Ini waktu fil ikhtiyar. Adapun akhir salat Isya itu waktu fil jawaz adalah ila tulu'il fajri ats-tsani ataupun ila tulu'il fajri as-shadiq. Nah, namun kata Syekh, kata Imam Ibnu Qasim di sini, Syekh Abu Hamid itu ada menyebutkan waktu makruh bagi salat Isya. Wa huwa ma bainal fajraini, dan waktu makruh bagi salat Isya itu adalah dua, di antara dua fajar tadi, yaitu antara fajar shadiq dan fajar kadzib, antara fajar kadzib dan fajar shadiq ya. Nah, itulah waktu makruh menurut Syekh Abu Hamid. Jadi setelah selesai fajar shadiq. Iya, setelah selesai fajar shadiq. Setelah bukan, setelah selesai fajar kadzib. Nah, setelah selesai fajar kadzib itu adalah waktu makruh untuk kita mengerjakan salat Isya menurut Syekh Abu Hamid. Adapun kalau menurut pernyataan yang awal walaha waqtani ya, kita yang menyatakan bahwa Isya itu punya dua waktu, ya berarti tidak ada waktu makruh. Ya, waktu jawaz sama waktu ikhtiar saja. Ya, waktu jawaz sama waktu ikhtiar saja. Namun di sini Syekh Abu Hamid menyebutkan ada waktu makruh untuk salat Isya. Yaitu apa? Antara dua fajar tersebut. Nah, jadi berarti singkatnya kalau kita apa namanya mengambil pernyataan yang terakhir ini, berarti waktu Isya ada tiga. Waktu Asar ada lima. Waktu Maghrib satu. Waktu Isya ada tiga. Sementara Zuhur tidak ada keterangan dari Imam Ibnu Qasim. Bahkan begitu pula dari Imam Abu Syuja'nya, tidak ada keterangan secara tersirat waktu pembahagian waktu untuk sholat zuhur. Apakah artinya sama seperti maghrib, yaitu sama-sama satu? Wallahu a'lam. Baik, ini kita hanya membahas apa yang ada di buku ya. Adapun kalau yang ada di buku lain itu enggak jadi pembahasan kita. Was-subhu, ya. Kemudian kita lanjut ke as-subh biar kita selesaikan ini ya. Was-subhu ay salatuhu. Was-subhu ay salatuhu. Dan as-subhu maksudnya adalah salat subuh. Ya, maksudnya adalah salat subuh. Wa huwa lughatan awwalun nahari. Maka subuh ini Makna aslinya adalah awal siang. Jadi berarti kalau kita bahasa Indonesia kan sholat awal siang, ya sholat subuh itu bahasa Indonesia adalah sholat awal siang. Ya karena subuh itu makna aslinya adalah awal siang, awalun nahari. Wasummiyatif sholat bidzalik. Terus kenapa nama sholat itu dinamakan dengan sholat awal siang? Lifi'liha fi awwalihi. Ya karena kita ngerjakannya di awal siang, di permulaan siang. Ya sebab kita mengerjakan sholat tersebut di permulaan siang. Oleh karena itulah nama sholatnya pun dinamakan dengan sholat subuh. Walaha kal asri. Dan sholat subuh ini waktunya juga seperti sholat asar. Ya ini khamsatu awqatin, ada lima waktu. Jadi sholat subuh ini waktunya seperti sholat asar. Ya ini dibagi kepada lima bahagian. Ya, jadi waktu sholat subuh dibagi kepada lima bahagian seperti sholat asar, kata Imam Ibnu Qasim. Ahaduha, yang pertama dinamakan dengan waktu fadilah. Kapan itu waktu fadilah? Awalul waqt. Nah ini baru tepat ya, wahuwa awalul waqt. Sementara kalau di asar fi'luha awalul waqti, ya. Seharusnya enggak usah ada fi'luhanya ya. Seperti di sini wahuwa awalul waqt. Karena yang kita bicarakan di sini adalah waktu, bukan pekerja, ya, bukan salatnya. Kalau salatnya baru fi'luha gitu ya. Baik, nah demikian. Ya, waktu fadilah. Ya, waktu fadilah. Dan kapan itu waktu fadilah? Awalul waqt. Ya, ini awal waktu bagi sholat subuh. Awal waktu bagi sholat subuh itu dinamakan dengan waktul fadilah, yang berarti dapat keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya di awal waktu. Wathani, dan yang kedua, ya, jenis waktu yang kedua, waktul ikhtiar. Ya, namanya adalah waktul ikhtiar. Wadakarahul musannif fi qawlihi. Dan waktu ikhtiar ini juga disebutkan oleh musannif yang terdapat dalam pernyataannya, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Dan awal waktu bagi sholat fajar itu adalah terbitnya fajar, dan awal waktu bagi sholat subuh itu adalah terbitnya fajar yang kedua ataupun fajar shadiq. Nah tadi sudah kita terangkan apa itu fajar shadiq ya. Wa akhiruhu fil ikhtiar, dan akhirnya ya, fil ikhtiar adalah ilal isfar. Nah ini dia, jadi syahidnya di sini ya. Wa akhiruhu fil ikhtiar. Ya, jadi waktu ikhtiar itu tersirat di dalam pernyataan musannif, wa akhiruhu fil ikhtiar ilal isfar. Dan akhir waktu sholat subuh itu adalah fil ikhtiar ilal isfar, sampai menguning. Ya, sampai apa, cuaca apa apa bilang, kita bilang kan. Isfar. Iya, ya, sofir, isfar. Berarti jangan-jangan lain ini arti isfar. Coba kita lihat. Ini kan dia di sini dibilang wahwal ibaah. Jadi isfar itu artinya adalah ibaah. Ya, ada dijelasin rupanya. Masyaallah. Enggak baca dulu gitu. Ya, jadi isfar bukan kuning ya. Karena iya benar, masyaallah. Jazakallah khairan, Sufyan. Jadi bukan isfar ya. Kalau kuning itu sot ya, baru ya. Jadi ini isfar. Isfar wahwal idaah, dan isfar itu adalah cahaya. Ini sampai bercahaya. Ya, sampai terang, sampai menerang gitu ya. Nah, jadi akhir waktunya itu adalah sampai terang. Ya, sampai bercahaya. Ya tentunya awal bercahaya ya. Awal terang gitu lah, awal terang. Wahwal idaah yaitu cahaya. Nah, itu akhir waktu bagi sholat subuh, tapi fil ikhtiar. Ya, karena kan tadi sholat subuh ini dibagi-bagi waktunya ya. Jadi akhir waktu sholat subuh adalah sampai terang ataupun sampai munculnya cahaya. Fil ikhtiar, ini waktu ikhtiar. Wa thalif, waktu jawaz. Wa ashar lahul musannif biqaulihi wa fil jawaz ay bi karaha ila ayyuqariba tulu asy-syamsi. Nah, sementara akhir waktu sholat subuh fil jawaz, akhir waktu sholat subuh fil jawaz adalah sampai mendekati terbitnya matahari. Sampai mendekati terbitnya matahari. Nah, itu adalah waktu jawaz, tapi makruh, bikaroha. Tapi makruh. ya, karena di sini dikatakan ai bikarahatin. Ya, ini hukumnya makruh. Jawaz tapi makruh gitu. Ha? Enggak, yang asani, yang asani waktu jawaz. Nah ini waktu jawaz itu sampai wafil jawaz ila tulu'il fajar. Nah di sini tidak di apa namanya, tidak disertakan karoha. Karena kalau memang disertakan karoha, maka Syekh nggak perlu menukil pernyataan imam, ya pernyataan Syekh Abu Hamid, di mana Abu Hamid mengatakan bahwa isya itu punya waktu karoha. Ya ini mafhumnya berarti. Di sana ada yang berpandangan bahwa isya itu tidak punya waktu karoha, ya, bahwa isya tidak punya waktu karoha. Tapi menurut Syekh Abu Hamid, ya, isya itu punya waktu karoha, yaitu di antara dua fajar, kan begitu. Nah, adapun yang ini, ya, wafil jawaz, ya, ini tentunya apa namanya ya, pandangannya Imam Ibnu Qasim ya. Ini pandangan Imam Ibnu Qasim. Adapun dari Imam Ibnu apa dari Imam Abu Suja sendiri itu tidak ada pernyataan karohahnya, ya. Adapun pernyataan karoha ini datang dari Imam Ibnu Qasim. Jadi menurut Imam Ibnu Qasim, ila ayyuqariba tulu' asy-syamsi ini adalah waktu jawaz bi karoha. Waktu jawaz tapi bi karoha. Nah, jadi akhir waktu salat subuh itu, ya, yang pertama tadi, akhir waktu salat subuh yang pertama adalah fil ikhtiar, ya. Bukan yang pertama, tapi yang kedua ya, fil ikhtiar. Adapun yang pertama waktu fadilah, awal-awal waktu. Nah, sementara fil ikhtiar ini merupakan akhir waktu salat subuh, tapi fil ikhtiar ilal istar. Dan istar adalah ilal idha'ah, sampai bercahaya. Sampai terang maksudnya ya, sampai terang. Sementara akhir waktu salat subuh fil jawaz adalah akhir waktu salat subuh fil jawaz adalah sampai mendekati terbitnya matahari. Mendekati terbitnya matahari. Ya, sampai mendekati terbitnya matahari. Sementara berarti matahari belum terbit ya, karena di sini ila ayyuqariba turu asy-syamsi, sampai mendekati terbit matahari. Warabi, sementara yang keempat ya, jawazun bila karaha. Dan kapan itu? Ila turu'il humrah. Nah, kalau jawaz tapi tanpa ada hukum makruhnya itu sampai terbitnya kemerah-merahan. Ya, sampai terbitnya kemerah-merahan ini bila karoha. Ya. Sementara kalau sampai mendekati terbitnya matahari itu bil karoha. Tapi kalau hanya sampai terbitnya kemerah-merahan, munculnya kemerah-merahan itu tidak ada hukum makruhnya. Adapun kalau sampai mendekati terbitnya matahari, maka itu disertai dengan makruh. Jawaz tapi disertai dengan makruh. Dan yang terakhir wal khamis, hukum yang adapun waktu yang kelima adalah namanya waktu tahrim. Ya, waktu tahrim. Seharusnya yang tepat itu waktu hurmah ya. Karena kalau waktu tahrim waktu yang mengharamkan. Ya, waktu enggak bisa mengharamkan ya, waktu hurmah lebih tepatnya. Ya. Sama seperti di atas waktu karaha, waktu hurmah ya. Baik. Wa huwa ta'khiruha ila ay yabqa min al-waqti ma la yas'uha. Nah, kapan itu waktu tahrim ini ya? Waktu haram ini kan gitu. Nah, waktu tahrim ini adalah mengakhirkannya sampai tersisa dari waktu yang kita tidak cukup untuk menyelesaikan sholat subuh. Ya, jadi waktu tahrim itu adalah masih tersisa waktu. Ya, kita mengakhirkan sholat subuh dan waktunya masih tersisa ya. Waktu subuhnya masih tersisa tapi gak cukup lagi buat ngerjain sholat subuh, itu namanya waktu tahrim ya. Jadi ayyabaqa minal waqti, waktunya masih tersisa, mala yasa'uha, akan tetapi tidak cukup untuk apa mengerjakan sholat subuh. Nah, itu namanya waktu tahrim. Tiduran. Itu lain lagi ya, ini kan masalahnya ta'khiruha ya, mengakhirkannya. Mengakhirkannya di mana memang masih ada sisa waktu. Ya, masih ada sisa waktu, ya mungkin 2 menit lagi atau 5 menit lagi atau mungkin ya 5 menit lah ya, 5 menit lagi, tapi waktu tersebut tidak cukup buat kita lakukan salat subuh ya. Buat kita kerjakan salat subuh. Nah, waktu itu enggak cukup. Maka itu dinamakan dengan waktu tahrim. Ya, mungkin agak sulit kita ngukur waktu tahrim ini berapa ya, ataupun di kapan. Pokoknya waktu tersisa tersebut ya dari salat subuh tadi, waktu tersisa tadi itu gak bisa lagi untuk ngerjakan salat subuh, itulah waktu tahrim. Nah, tapi yang tepat di sini namanya bukan waktu tahrim ya, kalau menurut saya waktu hurma ya. Karena kita tetap wajib salat subuh di situ. Ya, walaupun apa namanya? Waktu walaupun tidak cukup untuk mengerjakan salat subuh, tapi kita tetap wajib. Walau disertai dengan dosa gitu ya. Walau disertai dengan dosa karena mengerjakannya di waktu yang haram gitu. Nah, demikian. Nah. Ya, termasuk ya. Termasuk dosa besar, tapi lebih besar lagi kalau kita enggak ngerjainnya. Ya, demikian. Misalnya kan walaupun kita salat di waktu tarawih ini, kewajiban kita melaksanakan, tapi enggak dapat apa-apa gitu maksudnya. Enggak. Disertai dengan dosa. Iya. Iya. Kalau masalah sahnya tetap sah. Adapun masalah diterima atau enggaknya di awal waktu pun kita enggak tahu diterima atau enggaknya. Ya, kita hanya punya keyakinan ya semoga Allah menerima, kita hanya berhusnuzon semoga Allah menerima amalan-amalan kita kan gitu. Namun kepastian diterima atau tidak terimanya itu ya urusan Allah lah. Hanya saja sholat kita sah. Artinya apa? Kewajiban kita terlepas. Ya kan gitu. Jadi ijza dia. Ya, kewajiban kita lepas gitu. Nah, begitu. Ijza lah gitu. Ya. Apa namanya? Tanggung jawabnya hilang gitu. Jadi bukan berarti waktu haram di sini adalah kita nggak boleh ngerjain sholat ya, harus wajib ya, tetap wajib mengerjakan sholat subuh. Hanya saja itu waktu yang apa namanya, waktu yang kalau kita lakukan itu disertai dengan dosa gitu loh. Nah, demikian. Hanya makruh, karena makruh itu kan maknanya kalau dikerjakan dia nggak berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala kan begitu. Nah, demikian. Kalau yang jawaz, yang tanpa karohah, tidak ada hukum makruhnya, ya sudah. Berarti mau ditinggalkan, mau dikerjakan, nggak ada permasalahan. Adapun waktu fadilah, maka kalau dia kerjakan dia dapat keutamaan. Adapun waktu ikhtiar, maka di situ dia dapat pahala. Kan gitu ya? Kalau di situ dia dapat pahala karena dia mengerjakannya di waktu ikhtiar. Tapi kalau dia mengerjakannya di waktu jawaz yang bila karohah, maka dia nggak dapat pahala. Kan gitu. Nggak dapat pahala karena mengerjakannya di waktu itu, sebab itu hanya jawaz saja, nggak ada pahala, nggak ada dosa gitu. Adapun kalau yang apa namanya, yang waktu yang dengan karaha, waktu jawaz yang bil karaha, yang ada hukum makruhnya, nah kalau kita tinggalin ini kita dapat pahala. Jadi berarti pahalanya berlipat-lipat tuh ya. Kalau antum ngerjakannya di waktu fadilah ya, antum dapat pahala waktu keutamaan, kemudian dapat pahala karena meninggalkan waktu jawaz yang bil karaha kan gitu. Ya, berlipat-lipat. Dan juga ya waktu tahrim ya, meninggalkan yang haraman dan sebagainya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berlipat-lipat lah pahalanya. Demikian. Ya silakan hitung aja ya, enggak masalah ya. Mau dihitung ini berarti pahalaku kali ini banyak ini kan gitu. Demikian. Iya. Iya, 15 17 kan. Iya, enggak ada masalah kan gitu. Baik. Ya, kalau itu memang apa ya, menjadi penyemangat kita buat beribadah, buat beramal, ya silakan hitung-hitung aja. Oh, kalau aku begini nih, pahalaku jadi banyak nih. Ah, aku sekarang lah kan gitu. Ya kan, silakan. Kalau itu sebagai penyemangat kita, nggak ada masalah kayak begitu. Ya, karena memang kita beramal kan memang mengharapkan balasan ya. Jadi nggak perlu kita berpemikiran seperti mereka yang beramal itu nggak mengharapkan balasan. Ya itu lucu ya. Kita mengharapkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari apa namanya, dari manusia. Nah, kalau mengharapkan balasan dari manusia baru enggak butuh, itu enggak perlu kan. Tapi kalau mengharapkan balasan dari Allah itu masih masuk dalam makna ikhlas. Jadi kalau masih mengharapkan balasan dari Allah itu masih masuk dalam makna ikhlas. Karena ikhlas itu bukan maksudnya enggak mengharapkan balasan, itu bukan itu makna ikhlas. Ikhlas itu maknanya adalah memurnikan sesuatu yang kita lakukan hanya untuk tertentu ya, hanya untuk sesuatu yang tertentu ya. Di sini tentunya hanya untuk Tuhan gitu ya, hanya untuk Allah. Itu yang maksud dengan ikhlas. Begitu. Ya demikian. Misal saya buat kue, tapi saya buat kuenya untuk antum semua, bukan untuk Mas Joko doang. Nah, ini namanya saya enggak ikhlas kan gitu ya. Itu namanya saya enggak ikhlas. Ya kan gitu. Kenapa? Karena saya bukan bikinnya buat Mas Joko doang, tapi bikinnya buat enggak ikhlas nih Ustaz nih. Ya. Karena bikinnya buat semuanya kan gitu ya. Karena saya enggak memurnikan pembuatan kue itu hanya untuk Mas Joko, itu baru namanya enggak ikhlas kan gitu. Nah, demikian. Itu baru namanya enggak ikhlas kan gitu ya. Jadi bukan berarti mengharapkan balasan itu bisa dibilang enggak ikhlas, enggak ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi adapun yang dimaksud yang dimaksud ataupun penjelasan yang mengatakan kita tuh harus ikhlas, enggak perlu mengharapkan balasan manusia, ya itu benar ya. Di mana kita mengamalkan suatu amalan yang kita mengharapkan pahala dari Allah, itu kita enggak perlu mengharapkan balasan dari manusia. Karena saat kita mengharapkan balasan dari manusia, berarti kita tidak mengikhlaskan amalan kita untuk Allah. Itu maksudnya. Adapun mengharapkan balasan, itu namanya bukan ikhlas. Jadi ikhlas bisa saja mengharapkan balasan. Misalkan saya bikin kue ikhlas hanya untuk Mas Joko, tapi tidak menutup kemungkinan saya mengharapkan balasan dari dia gitu loh. Kecuali kalau misalkan saya saya bikin kue untuk Mas Joko tanpa pamrih. Nah, itu baru namanya enggak ngarapin balasan kan gitu. Tapi kalau misalkan saya ikhlas bikin kue untuk Mas Joko, itu tidak menutup kemungkinan saya ngarapkan balasan dari Mas Joko. Tapi kalau saya ngomongnya saya bikin kue untuk Mas Joko tanpa pamrih, nah ini baru artinya saya enggak boleh ngarapkan balasan dari Mas Joko kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan kita silakan bertanya aja ya, namun ini kita tutup ada.